Mario, yes. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan di setiap kehidupan kita, setiap saat nafas kita, sehingga kita bisa merasa cukup terhadap kehidupan kita. Terima kasih. Good. Apakah Tuhan tidak hadir waktu kita tidak panggil? Come on, pikir lagi. Apakah Tuhan itu tidak ada waktu kita tidak panggil? Jadi Tuhan kita lupakan pun ada. Tuhan itu hadir. Whether you want him or not, you call him or not, dia hadir. Yang tidak hadir itu di hati Anda. Jadi orang yang mau menghadirkan Tuhan itu hadir di kesadarannya. Beliau hadir. You want him or not? Beliau ada. Tapi pertanyaannya, ada enggak dalam kesadaran Anda? Yes. Saat saya merasa dekat dengan Tuhan, kadang kita masih merasa kurang dengan apa yang Tuhan berikan. Gimana caranya itu? Betul. Jadi banyak orang yang sudah diberi masa kurang, diberi masa kurang, gitu. Orang yang mengatakan pemberian Tuhan kurang adalah orang yang telah memberikan yang diterimanya. Baru bisa bilang kurang. Yang diterimanya diberikan ke orang lain, baru dia bisa bilang kurang. Orang yang menerima tidak memberi, tidak bisa bilang kurang. Karena dia tidak memberi. So itu sebabnya ada paradoks di dalam harta. Semakin kita menyimpannya, semakin kita merasa harus mempertahankannya. Semakin kita memberinya, semakin kita mudah mendapatkannya. Ada paradoks di situ. Nah, kita ini sulit percaya bahwa itu caranya. So, memberilah. Karena saya ulangi yang saya sudah pernah katakan. Memberilah, karena Anda tidak mungkin bisa memberi tanpa menjadi lebih pantas untuk menerima. Next. Silakan. Pak Mario. Yes. Saya plus Tuhan sama dengan cukup. Ya. Pertanyaannya, kapan itu cukup? Kapan cukup? Satu. Pernah tahu orang yang mencari kacamata yang dipakainya? Kacamataku mana? Pernah terjadi toh? Ya. Mungkin ibu sedang pakai kacamata yang tidak ibu lihat. Ya. Banyak orang memiliki sesuatu yang tidak dianggapnya sebagai sesuatu karena dia menolak mengenalinya sebagai berkat. Keberadaan kita sendiri sebuah berkat. Tolong pikirkan, dan bukankah ini yang membuat kita ragu dalam malam-malam kita yang sendiri? Sebetulnya hidupku untuk apa? Kenapa aku harus menderita? Kenapa harus melalui keraguan ini semua? Kenapa aku harus letih? Pertama kali sadarilah bahwa kita, saya ada. Dan saya tidak sederhana. Kalau saya kelihatan sederhana karena saya sederhana dalam kesadaran saya. Begitu saya memperbaiki kesadaran saya tentang saya jadi bernilai. Gitu. Saya plus Tuhan sama dengan cukup. Yeah. Saya kurang setuju. Karena itu berarti mengabaikan peran doa orang-orang sekeliling kita. Saya plus Tuhan sama dengan cukup. Karena kalau saya bersama Tuhan, saya mensyukuri sekali kelahiran saya. Berarti saya mensyukuri orang tua saya. Karena, ini urutannya. Kalau kita sudah menggunakan formula saya plus Tuhan sama dengan cukup, satu, kita akan damai, dua, kita gembira, ketiga, kita akan berani. Orang yang berani membanggakan orang tuanya. Yang pertama kali bangga kalau kita berani, orang tua. Bahwa mereka telah melahirkan pribadi kuat yang berani menghadapi yang tidak mungkin dicapainya. Kenapa? Yang tidak mungkin dicapainya kan kalau saya sendirian. Tetapi I am plus God equals enough. Berapa banyak orang yang telah dikatakan tidak mungkin sebelumnya yang sekarang hidup dalam kemungkinan-kemungkinan yang ajaib? So, orang yang berani tadi, Pak, memuliakan orang tuanya. Bagaimana mungkin dia mengabaikan orang lain? Karena yang keempat, orang hanya orang yang berani yang berupaya. Kenapa kok Tuhan katakan upaya, upaya, upaya? Karena orang berupaya itu pertama kali damai dengan keadaannya, bergembira dengan semua yang ada padanya, berani melakukan yang dikatakan tidak mungkin. I am plus God equals enough. Super sekali Pak Mario, demikianlah akhir Machine Gun. Kita akan break sejenak dan kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.